الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بنفسنا من شرور انفسنا لا اله الا الله محمد رسول الله في كتابه الكريم يا ايها الذين وقولوا قولا ديدا يصلح لكم ذنوبكم الله وقد فاز الذين بعد فان حديث الله وخير محمد صلى الله فان كل محدثة بدعة وضلالة وكل ضلالة Bismillahirrahmanirrahim wa rahimahullah. Akan kembali kajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin min Kalamil Mursalin. Berikutnya kita kepada hadis 40. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, Anas bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Zaid khadim radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anayan adukumul maut lidu khabar Kaya buddha fadna ahli Kaya tuhi Tawafani Kaya muttafun alaih Rasulullah bersabda Benar-benar Yataman Tayyib Yataman Yataman nayanna dengan nuntuh. Yang asalnya adalah yang kena ada Yanna berkeinginan untuk mati, dalam artian berangan-angan untuk mati. Asob disebabkan satu madarat yang dialaminya, satu musibah, satu petaka, satu penyakit yang dia rasakan, entah menimpa pada badannya ataupun pada hartanya ataupun pada keluarganya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan satu hukum permasalahan, yakni tamanni al-maut. Apa hukum daripada berangan-angan untuk meninggal dunia, mati saja, lebih baik saya mati saja. Rasulullah SAW menyatakan, jangan sekali-kali salah seorang kalian berangan-angan untuk mati disebabkan karena musibah, petaka, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya. Kenapa demikian? Karena mengharapkan kematian ini menunjukkan adamus sabr. Seseorang tidak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dan bisa jadi ujian yang menimpa kita tersebut ada kebaikan bagi diri-diri kita. Allah menghendaki di balik itu hikmah-hikmah yang besar. Imam menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana telah lewat, wa imam mengangkat derajat kita. Hanya saja di saat seseorang kemudian mengalami satu musibah yang berat, sampai-sampai dia merasa tidak sanggup untuk memikulnya, maka beliau memberikan solusi. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau tidak bisa tidak untuk kemudian mengangankan kematian, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku, berikan aku usia, lanjutkan hidupku, lanjutkan usiaku jika memang hidup ini baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Dan wafatkanlah aku jika ternyata kematian itu lebih baik bagiku. Muttafaq alaih, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mengangankan kematian disebabkan karena musibah yang menimpa kita. Dan larangan ini ditegaskan dalam hadis yang lain, yakni betul-betul untuk jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut, menginginkan kematian. Karena hal tersebut menafikan daripada kesabaran. Salah seorang sahabat, Khobab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, mendapatkan satu musibah berat. Termasuk daripada sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam, mendapatkan tekanan-tekanan, siksaan-siksaan, gangguan dari orang-orang Quraisy. Di antara bentuk siksaan yang dialami oleh Khobab radhiyallahu anhu adalah dikai, yakni besi, ya, dipanaskan sampai berwarna merah, kemudian dinyonyoskan ke dalam tubuhnya. Ini namanya dikai. Sebanyak 7 kali di 7 tempat. Maka Khobab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil maut la da'autu bihi. Seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami dari kami itu mengangankan kematian, niscaya aku berdoa semoga Allah membunuhku, yakni mewafatkanku. Karena begitu sangat berat ujian yang dialaminya. Dan nanti pada hadis berikutnya kita akan bacakan insyaallah hadis Khobab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana keadaan-keadaan umat sebelum kita mendapatkan berbagai macam ujian-ujian yang sangat berat, mereka bisa bersabar. Sedangkan kita ini adalah umat terbaik daripada umat-umat yang lainnya. Maka tentunya sudah semestinya, jadi sudah selayaknya bisa menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, sekali lagi tentunya disesuaikan dengan kadar masing-masing daripada keimanan kita. Dan di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala kok memilih ujian berupa rasa sakit, berupa musibah, ya, berupa yakni kehilangan nyawa dari keluarga kita, ataupun kehilangan harta benda daripada diri kita, ataupun bahkan mungkin kehilangan sebagian daripada anggota tubuh kita, la qadarullah. Seandainya itu terjadi, maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan hal tersebut dengan keimanan yang sungguh-sungguh, kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menguji kecuali sesuai dengan batas kemampuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang terbaik untuk kita, niscaya dengan itu akan meringankan daripada musibah yang kita rasakan. Kemudian larangan daripada mengangankan kematian ini disebabkan karena kehidupan seorang mukmin itu adalah kehidupan yang penuh dengan barokah. Usia-usia daripada seorang mukmin, ya, walaupun hanya bertambah sehari misalnya, katakanlah 2 hari, itu adalah kebaikan bagi dia. Sehingga semakin panjang usia seseorang apabila dia beriman, maka adalah kebaikan dan kebaikan. Rasulullah SAW menyatakan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah, innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amalu wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khaira. La yatamanna ahadukumul maut, janganlah salah seorang kalian mengangankan kematian. salah seorang kalian benar-benar mengangankan kematian. Dan jangan berdoa dengannya sebelum kematian itu menjemputnya. Kenapa? Karena sesungguhnya di saat seseorang dijemput oleh kematian, putus sudah seluruh amalan. Sedangkan seorang mukmin seluruh daripada usianya adalah kebaikan. La yazidul mu'min umrohu illa khaira. Tidaklah menambah umur seorang mukmin kecuali adalah kebaikan. Sehingga dari sisi ini, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia bertambah usianya satu hari, setidaknya dia menjalankan tambahan amalan salat 5 kali. Salat wajib 5 kali. Satu salat nilainya luar biasa besarnya. Bagaimana kalau kemudian bertambah usianya 2 hari, 3 hari, ternyata 2 bulan, 3 bulan, ternyata 1 tahun. Walaupun di saat tertimpa musibah tersebut dia sudah rasanya putus asa, lebih baik mati saja. Banyak sekali di kalangan kaum muslimin ya, mereka tidak sabar terhadap ujian, memilih jalan pintas, bahkan na'udzubillah sampai pada taraf bunuh diri. Akan tetapi di saat kemudian seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu, dia mengkhawatirkan akan keselamatan agamanya, dia mengkhawatirkan akan terjatuh ke dalam fitnah, fitnah dunia dan semisalnya, berbagai macam ujian-ujian yang akan membawa kepada terjerumusnya dia ke dalam kesesatan dan kebinasaan, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk mengangankan kematian dengan doa yang tadi telah disebutkan. Karena yang mengetahui tentang kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujian kok demikian sangat beratnya dan bertubi-tubi menimpa saya. Saya khawatir ya Allah, ini nanti akan menggelincirkan saya daripada agama saya. Selama ini saya bisa istiqomah, saya bisa tegar, tetapi jika terus-menerus seperti ini ya Allah, saya khawatir kemudian saya akan tergelincir. Maka boleh bagi dia untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, berikan kehidupan kepada saya jika kehidupan ini memang masih baik bagi saya. Dan wafatkanlah saya ya Allah jika ternyata kematian itu yang terbaik bagi saya. Di antara ulama yang mendapatkan ujian berat, ini contoh saja ya, sampai-sampai mengucapkan doa ini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, imam besar, penulis kitab Sahihul Bukhari, Muhammad ibn Ismail nama beliau, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, imam besar dari kalangan a'imah ahli sunnati wal jamaah. Ujian yang beliau alami luar biasa sangat berat, dan memang demikian, semakin kokoh dan semakin kuat agama seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin berat memberikan ujian. Sampai-sampai beliau berdoa dengan doa ini dan beliau menyatakan, Allahumma daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, sungguh telah terasa sempit bumi yang luas ini. Kenapa? Karena ujian demi ujian yang dialaminya. Fitnahan dan tuduhan-tuduhan keji diarahkan kepada beliau Imam Al-Bukhari. Beliau dikatakan Jahmiyah, beliau dikatakan ini dan itu. Sampai-sampai majelis Al-Imam Bukhari ditinggalkan oleh para thalabul ilm. Dan beliau kemudian dari tempat tinggal beliau Samarqand di Bukhara. Kemudian Al-Imam Muslim mendatangi beliau, mengunjunginya, mendoakan kebaikan untuknya. Sampai kemudian Al-Imam Al-Bukhari meninggal dunia setelah mengucapkan doa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun seseorang yang dia mengangankan kematian dalam keadaan dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya, bisa jadi kematian tersebut hanya merupakan sarana perpindahan dari satu penderitaan yang ringan kepada penderitaan yang lebih berat. Tentunya seseorang dengan kematian, bayangan dia akan terlepas dari berbagai macam beban yang menghimpitnya. Bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman akan adanya azabul qabr, ya, ada fitnatul qabr, ada di sana yaumul qiyamah, pertanggungjawaban amal dan semisalnya. Tentu tidak akan sesepele itu, ya. Tidak akan semudah itu cara berpikirnya. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala berat sekali. Terkadang seseorang dia memilih jalan pintas mengakhiri hidupnya, ya. Sedangkan ini sekedar taman nil maut, yakni mengangankan kematian, itu saja sudah dosa besar. Apalagi sampai pada apa? Bunuh diri. Rasulullah SAW mengancam sangat berat. Seberat apapun ujian selama kita masih hidup di dunia itu masih sangatlah ringan dibandingkan ujian-ujian di saat kita kemudian berpindah kepada alam berikutnya. Sedangkan orang yang telah berhasil mati, itu penyesalan tidak lagi berarti. Dalam artian dia tidak akan bisa kembali hidup ke dunia lagi. Sudah selesai, sudah. Tinggal mempertanggungjawabkan dari seluruh daripada apa yang diperbuatnya. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewanti-wanti kita jangan sampai kita tamanni al-maut, mengharapkan kematian. Lebih-lebih lagi kalau kemudian seseorang membunuh dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Terkadang perkaranya sepele, dililit hutang, gantung diri. Penyakit menahun, encok tidak kunjung sembuh, gantung diri. Masalah-masalah menghimpit dirinya, ya, minum baygon, bunuh diri dengan menusuk badannya dengan benda tajam. Maka pada hakikatnya orang ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi dia justru menambah masalah dan bahkan berlipat kali. Dia akan bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatannya tersebut yang lebih dahsyat daripada himpitan-himpitan yang dia rasakan di dalam kehidupan dia di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan man qatala nafsahu bisyai fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengannya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara terjun dari jurang, taradda nafsahu, dia menerjunkan dirinya ke jurang sampai kemudian meninggal dunia, maka dia pada hari kiamat nanti akan diletakkan di dasar neraka, kemudian dia ditaruh di tebing neraka. Di dasar neraka ada tebingnya, kemudian dia melontarkan dirinya. Hancur badannya. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi tubuhnya, kemudian seperti itu terus berulang kali. Khalidan mukhalladan fiha abada. Demikian hadisnya. Dalam waktu yang sangat lama. Karena khalidan mukhalladan fiha abada di sini kalau diartikan selama-lama juga kurang tepat. Sebagaimana ulama kita menjelaskan Khalidan mukhalladan fiha abada maksudnya adalah seperti itu dalam keadaan yang sangat lama kalau dia seorang muslim. Karena muslim tetap kembalinya adalah surga. Jika dia meninggal dunia walaupun dengan cara gantung diri, bunuh diri ya, ataupun dengan cara-cara lain membunuh dirinya dengan cara itu, dia mendapatkan ancaman hukuman yang sangat mengerikan tadi, tetapi tetap ada kadarnya. Khalidan mukhalladan fiha, kita tidak bisa bayangkan lamanya seperti apa ini. Khalidan mukhalladan fiha abada. Adapun kalau orang meyakini bahwa bunuh diri itu boleh dan sah-sah saja, tidak mengapa, nah ini dikeluarkan dari Islam. Orang yang berkeyakinan demikian, selama dia tidak menghalalkan bunuh diri dan dia melakukannya dalam keadaan dia meyakini itu adalah perbuatan dosa, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membunuh dirinya bihadidatin fahadidatuhu biadih, orang yang membunuh dirinya dengan hadidah, yakni dengan senjata tajam, maka senjata tajam itu berada di tangannya, kemudian dia tusukkan ke dalam tubuhnya sebagaimana dia membunuh dirinya tersebut di dalam neraka jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan orang yang membunuh dirinya dengan sum, dengan racun, maka racunnya berada di tangannya, ya tahassahu yaumal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Racunnya itu berada di tangannya, kemudian dia meneguknya pada hari kiamat di dasar neraka jahannam dalam waktu yang sangat lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sepantasnya bagi kita untuk benar-benar jangan sampai terjatuh dalam jarimah yang seperti ini. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau melarang dari sesuatu, beliau memberikan yakni jalan keluar yang lainnya. Beliau melarang daripada apa? Beliau melarang daripada tamannil maut, mengangankan kematian, maka beliau memberikan solusi. Yani dengan doa tadi, kalau betul-betul sudah kepepet, tidak bisa tidak, penyakit yang begitu sangat berat misalnya dia rasakan, atau musibah begitu sangat menekan dirinya, ya kematian rasanya lebih baik bagi dia, maka jangan berangan kematian, tetapi ucapkan kalimat yang tadi telah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kebiasaan daripada syariat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran setiap kali di sana Allah Subhanahu Wa Taala apa istilahnya melarang daripada sesuatu, maka Allah memberikan solusi jalan yang lainnya dari sesuatu yang dilarangnya tersebut. Semisal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna. Ini larangan daripada mengucapkan kalimat ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengucapkan kalimat ra'ina. Nah, ra'ina ini bahasa Arab ya tentunya. Ra'ina itu artinya bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ra'ina arti yang positif artinya adalah perhatikanlah kami. Maka kalimat ini maknanya bagus, ya Rasul perhatikan kami. Tetapi kalimat ini biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi dengan makna yang berbeda, dia plesetkan maknanya. Ra'ina tetapi maknanya adalah ru'una. Ra'ina. Tapi maknanya apa? Ru'una. Ru'una itu artinya kedunguan, kebodohan. Ya ini mencela Rasul sallallahu alaihi dengan kalimat ra'ina. Ya Rasulullah ra'ina. Ya ini ru'una. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur orang jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang biasa untuk melakukan plesetan-plesetan. Disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat hittotun, ya kan? Yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan hittoh, tetapi mereka mengucapkannya dengan hintoh, ditambahin nun di situ. Hittoh itu artinya ya Allah ampunilah dosa kami. Itu arti hittoh. tetapi dirubah menjadi hintoh, artinya gandum. Tidak nyambung sama sekali memang. Dan memang tujuannya adalah istihza, memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipleset-plesetkan ayat-ayatnya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dipleset-plesetkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul undurna. Tetapi ucapkan oleh kalian undurna. Undurna dengan ra'ina asal maknanya sama. Perhatikan kami ya Rasul. Undurna ya Rasul. Tetapi undurna tidak bisa untuk dimaknai seperti makna yang ada pada ro'ina tadi. Demikian pula Rasulullah SAW pada kasus yang lain, di saat didatangkan kepada beliau SAW dengan kurma yang tidak seperti biasanya, ini kurma kelihatan istimewa, bagus begitu. Kemudian beliau bertanya, aku lutam li Khaibar hakadha, apakah setiap kurma Khaibar itu kualitasnya seperti ini? Qalu, mereka menyatakan, la, walakinna nastari sa' min hadha bisa'in wa sa'in bithalatha. Tidak ya Rasul, tetapi kami sengaja, ini untuk Rasul SAW dalam rangka punya memilihkan untuk beliau yang terbaik, kami membeli satu sok kurma yang bagus ini dengan kurma kami dua sok. Ini dua sok dapat satu sok. Dan kami membeli dua sok kurma yang bagus ini dengan tiga sok kami ya Rasul. Ini riba. Karena di antara asnaf ribawiyah adalah at-tamr bit-tamr. Kurma dengan kurma. Harus mithlan bimithlin yadan biyadin. Harus sama ukurannya. Satu sok ya harus dengan satu sok, dan harus kontan di tempat itu, tidak boleh kemudian ada tenggang waktu. Karena ini adalah asnaf ribawiyah. Nah, kalau seperti itu enggak boleh, lantas bagaimana solusinya untuk bisa mendapatkan daripada kurma yang bagus tadi? Rasul SAW memberikan solusi. Dan ini hikmah ya, dalam artian kalau seseorang istilahnya menyatakan sesuatu ini tidak boleh, maka yang boleh bagaimana dia sampaikan. Itu diantara metode syariat. Beliau menyatakan la taf'al, lakin bi atamr yakni ar-radi bidarahim thumma ta' bidarahim janiyan atau janiban. Jangan kamu lakukan yang seperti itu, tetapi kamu jual terlebih dahulu korma kamu yang tadi itu, korma yang biasa dijual terlebih dahulu, dapat uang, kemudian uang ini hasil daripada penjualan korma kamu, kamu belikan yang bagus tadi. Nah, ini selamat, ya kan? Tidak terjatuh ke dalam apa? Riba. Dia menjual, kemudian setelah menjadi uang, uangnya digunakan untuk membeli daripada korma yang bagus tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang dibimbingan kepada kita semua untuk berdoa dengan kalimat ini di saat kita mengalami sesuatu yang la natahammal, yakni kita tidak sanggup untuk memikulnya, dengan kalimat Allah. Yang pertama diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ahyini. Berikanlah kehidupan kepadaku. Maka natil hayatu khairul. Apabila hidup itu memang baik bagiku. Dan wafatkan aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Karena memang yang mengetahui tentang kebaikan untuk diri-diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang walaupun dia dalam keadaan mungkin ya berada di atas kebaikan, bahkan ya Artinya betul-betul dia adalah seorang yang soleh, katakanlah. Kalau dia terputus usianya, dia di akhirat akan menyesal. Akan menyesal. Bahkan ahlul jannah yang masuk ke dalam surga pun dia akan menyesal terhadap usianya tersebut. Bahkan syuhada mati syahid akan menyesal dengan kehidupannya tersebut. Kenapa? Ingin untuk kemudian mati syahid berkali-kali. Karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka seorang yang saleh, orang yang baik, orang yang mukmin tidak sepantasnya bagi dia untuk mengangankan daripada kematian. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min mayyitin yamut illa nadima." Tidaklah ada satupun orang yang meninggal dunia melainkan pasti dia akan menyesal. Pasti itu. Illa nadima. Kecuali pasti menyesal. Fa in kana muhsinan nadima alla yakuna sadada. Kalau dia adalah seorang yang baik, dia menyesal kenapa dia tidak menambah kebaikannya. Di saat sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa, sudah selesai. In qata amalu, terputus amalannya. Wa in kana musian nadima alla yakuna ta'taba. Dan di saat dia adalah seorang yang berbuat jelek, tentu menyesal. Kenapa tidak kemudian ada kesempatan untuk perbaiki diri, bertobat. Bahkan ahlul jannah yang sudah masuk ke dalam surga, sesuatu yang paling diharapkan adalah untuk menaikkan kebaikannya, untuk bisa menaiki ataupun menempati surga yang di atasnya. Dan perkara-perkara yang paling disesali oleh ahlul jannah adalah waktu-waktu luang yang terbuang sia-sia, karena itu adalah usia dia. Setiap waktu yang terbuang sia-sia, ya, itu adalah sesuatu yang paling disesali oleh ahlul jannah di saat masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam hadis ini, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengkaitkan kebaikan ataupun kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan dan kejelekan sesuatu yang akan datang itu adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara-perkara gaib adalah tentunya kematian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Kalau untuk planning ya bisa. Saya besok akan begini dan begitu, akan ke sana dan kemari, akan melakukan ini dan itu. Sekedar planning bisa, tetapi memastikan akan terjadi seperti planning dia tidak bisa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan bahwa saya akan melakukan itu besok, jangan, kecuali dengan kalimat insyaallah. Jadi perkara-perkara yang akan terjadi itu kita kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya sepantasnya bagi setiap orang di saat dia menginginkan untuk panjang usia, berdoa panjang usia di atas ketaatan. Sehingga tidak sepantasnya bagi seorang mengangan-angankan semata hanya sekedar panjang usia. Panjang usia kalau seseorang isi dengan kemaksiatan itu akan menjadi petaka. Di saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ataupun mendoakan orang lain panjang usia, ya, dikait dengan alat to'ah di atas ketaatan. Ya. Dikait dengan di atas ketaatan. Semisal seseorang mendoakan saudaranya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada antum. Nah, itu kan bagus ya. Nah, dan memberikan panjang usia. Nah, kalau kalimat ini maka tambahi dengan panjang usia di atas ketaatan. Itu sangat ditekankan oleh para salaf, walaupun bukan satu kewajiban demikian, tetapi sangat ditekankan. Sehingga di saat kita mendoakan kepada orang lain, tambahkan kalimat ini, yakumullah ala ta'atih, semoga Allah memanjangkan usiamu di atas ketaatan kepadanya. Tayyib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisahnya Maryam. Tambah sedikit saja ya. Enggak apa-apa. Sebentar saja, insyaallah. Ya, ini sudah terlanjur menyebut kalimat Maryam tadi. Maryam alaihissalam binti Imran, ya. Ibu daripada siapa ini? Maryam. Nabiullah Isa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Maryam menyatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai, seandainya aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi orang yang terlupakan. Nah, ini Maryam mengangankan kematian, kan begitu? Bagaimana ini? Bukankah hal itu tidak boleh? Rasulullah SAW melarang. Kenapa Maryam mengangankannya dan bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an? Dalam perkara ini para mufassirin memberikan penjelasan. Yang diangan-angankan oleh Maryam itu bukan kematian, tetapi beliau mengangankan seandainya sebelum kejadian ini, ya, saya meninggal dunia. Tapi bukan kemudian mengangankan, ya Allah matikan saya, enggak. Seandainya, ya Allah, seandainya sebelum kejadian ini saya meninggal dunia. Ini kejadian yang kemudian kita tahu kisahnya, Maryam mengandung, ya kan? Maryam mengandung. Kalau diceritakan ya panjang ini jadinya. Al-muhim, ya, di situ Maryam alaihissalam, ya, dan kalimat alaihissalam ini doa ya, bukan dimaknakan bahwa Maryam adalah nabi, bukan. Maryam radhiyallahu anha gitu juga tidak apa-apa, kita doakan ridho Allah. Al-muhim, Maryam di sini bukan mengangankan dan mengharapkan kematian dari Allah, bukan, tetapi seandainya saya mati sebelum kejadian ini ya Allah, sebelum mengandung maksudnya. Karena begitu sangat berat, ya, psikologis daripada Maryam, seorang yang masya Allah berada di mihrab yang senantiasa terjaga oleh Nabi Zakaria, tidak pernah keluar dari situ, ya, tidak pernah keluar sama sekali dari apa, ya, dari mihrabnya, dari tempatnya. Kemudian tiba-tiba kok hamil, coba bayangkan, ya, berat sekali rasanya. Maka sama seperti keadaan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, di saat tertimpa suatu keadaan yang sangat berat, maka kemudian diperbolehkan dan diizinkan melafadzkan seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni menisbatkan ilmunya kepada Allah, ya Allah, jika kematian itu lebih baik bagi saya maka matikanlah, jika kehidupan itu yang baik bagi saya maka berikanlah kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.